Inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apa makna fayhi jahannam? Fayh. Naam. Apa makna? Hah? Rih. Anta. Mana ada? Hamzah. Hah? Min. Ayib. Takha jarihuhu. Ayib terjemah bahasa Indonesia mada? Bahasa Indonesia sahal ya akhi. Naam. Wap. Rih artinya apa rih? Angin. Aroma ya. Ah. Biasanya dipakai untuk yang harum. Kalau yang busuk tidak dikatakan rih. Enggak dikatakan fuh. Kalau rih bisa dua-duanya. Rihun tayyib wa rihun khabith kama fil hadis. Am anta haqiqi wala majazi? Hah? Haqiqi. Benar-benar dari neraka sampai ke bumi. Yakin? Cajit. Ma daliluka? Ha? Istaka? Taib? Naam. Nafasun? Cajit. Fisita? Dalam bentuk zamharir. Dingin yang sangat disebut zamharir. Nabdara. Baik. Wa fi saif. Samum. Jaid. Hunaka hadis. Shakawna ila Nabi SAW. Harra ramba. Falam yishkina. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ Di sini disuruh untuk abridu. Tetapi dalam hadis ini rawahu Muslim dikatakan kami mengeluhkan panas, Nabi tidak memberikan, tidak menerima keluhan kami. كيف يجمع أنت؟ كيف يجمع بينهما بين الحديث abridu وبين الحديث فلم يشكينا. Kelihatan bertentangan toh. Yang satu dikatakan kalau ishtaddal har abridu. Yang satu kami mengeluhkan panas tapi tidak diterima keluhan kami. Kaifa ya jemaah? Nah, mentah. Indak. Ada 100 cara untuk menjamak. Nah. Makkah, jayid. Dengan hadis Madinah. Jayid, karena diketahui mana yang dulu, mana yang belakangan. Yang duluan adalah hadis syakawna ilan nabi harra ramba wala miskina. Sedangkan, karena itu di Makkah. Sedangkan hadis abridu di Madinah. Fanasakha al-awwal bil-akhir. Hal hunaka jamun akhar. Terus? Nah, falam yushkina al-asal fil hukum. Bahwasanya salat pada waktunya itu yang terbaik. Kemudian abridu adalah rukhsah. Kalau sampai kalian tidak kuat dengan panasnya atau akan terganggu salatnya, maka tidak mengapa abridu. Abridu anis salah atau abridu bis salah? Anta. Yang kamu hafal abridu bis salah atau anis salah? Anis salah. Apa makna? memana'anis salah. Naam, sa'idhu, bantu. Apa makna abridu anis salah? Dan apa bedanya dengan abridu bis salah? Anta. Naam. Mal farq bainahuma? Hunaka riwayah abridu bis salah wa hunaka riwayah abridu anis salah. Tundalah kalau bila bi'an jauhilah syait. Abridu bis salah, tundalah salat sampai waktu dingin. Kalau pakai an, ay makna ibta'idu. Naam. Anil harri fis salah. Taib. Kaifal ibrad? Anta. Kaifal ibrad? Tariqatul ibrad. Bagaimana mendinginkannya? Abridu. Dinginkan. Bagaimana dinginkannya? Menunggu. Muncul bayang-bayang. Hal hunaka qadr? Kam qadruhu? Apakah ada batasan seberapa bayang-bayangnya? Hey, wallahu a'lam. Sahih. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada bandara? Idza qulta la yujad al-qadr intahait. Yani istarahta. Selesai. Tapi kalau bilang ada, berapa kadarnya? Kan lebih selamat bilang tidak ada batasan. Beres kan? Ada apa enggak ada? Anda. Ada yang bilang tidak ada batasan. Jadi sampai asar juga boleh. Kadar fai-nya emang enggak ada. Tetapi batas akhir harus ada. Karena tidak boleh sholat keluar dari waktunya. Itu batasan yang tidak boleh tidak. Sehingga yang mengatakan dengan batasan seperti Abu Hanifah menyatakan, berapa kadarnya? Nah. Kam? Satu zira? Hah? Atau dua zira? Baik, yang mengatakan enggak ada batasan, pokoknya jangan sampai masuk waktu asar. Tapi dengan bahasa, akhir sholatnya jangan masuk waktu asar, bukan awalnya. Jangan awalnya sudah mepet asar, begitu tengah-tengah sholat masuk waktu asar. Itu sudah terlambat. Terlalu jauh ibradnya. Tapi, akhir sholat lam yadkhul waktu asar. Baik. Al-hadis al-ashir ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-110. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal, kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fi shiddatil har. Fa'idha lam yastati' ahaduna أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qaal, kami waktu itu bersolat bersama Nabi SAW di dalam panas atau di waktu panas yang sangat. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkin jabhatahu, kalau salah seorang kami enggak mampu untuk meletakkan jidatnya karena terlalu panas di tanah, basata thawbahu, dia hamparkan pakaiannya untuk sujud padanya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global, secara ringkas, Kanat adatun Nabi SAW an yusalli bi ashabihi salatad duhur min ayyamil har. Bahwasanya termasuk kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam untuk salat bersama sahabatnya salat duhur di waktu-waktu yang sangat panas. Wa hararatil ardi matazalu baqiyah. Dan panasnya bumi masih tersisa. Bahkan walaupun setelah ibrad. Karena ibrad itu hanya mengurangi saja. Mengurangi panasnya. Sudah ada bayang-bayang, Masya Allah, sudah berkurang panasnya. Tetapi, bumi yang sudah dijemur sekian lama, sekian jam, itu masih panas sekali. Kalau jidat kita menyentuhnya, sebagian mereka enggak kuat. Sebagian kita enggak akan sanggup. Mimma yahmilul musallin ala annahum idza lam yastati'u an yumakkinu jibahahum. Yang menyebabkan atau yang membawa para orang yang sholat, kalau mereka tidak mampu meletakkan jidat-jidat mereka di tanah, basatu tiyabahum, mereka hamparkan kain-kain mereka, fasajadu alaiha, maksudnya pakaian mereka, fasajadu alaiha, dan mereka sujud padanya, litaqihim harral ardi, untuk melindungi mereka dari panasnya tanah, padang pasir atau padang batu tersebut. Atau padang kerikil. Bisa dari kumnya. Bisa dari sebagian kain bajunya. Kum itu ini. Biasanya panjang. Sehingga begini. Dikesinikan. Siapa yang pakai kum yang panjang? Hah? Nah. Dikesinikan. Sujud di atasnya. Atau kalau pakaian itu gombrang, bisa diginikan, majukan ke depan, sujud di pakaian tersebut untuk melindungi jidatnya dari panasnya kerikil. Taib, ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Qala anna waqta salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi dhuhra fi ayyamil har. Berarti kita mendapatkan faedah yang pertama, waktu salat nabi dengan sahabatnya salat zuhur adalah di hari-hari yang panas atau di waktu teriknya matahari. Huwa ba'dan kisari hararati syamsi wa baqai athariha fil ardi. Dan itu maksudnya setelah inkisari hararah asy-syams. Setelah terpecahnya panasnya matahari. Bimada? Ba'dan kisari haratat syamsi. Bil ibrad. Wabakau athariha. Tetapi masih tersisa. Sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Jangan berpikir. Jadi bisa ibrad. Bisa pula dengan pakaian. Bukan. Ibrad tadi kaitannya dengan matahari. Yang dari atas. Memanasi kaum muslimin, maka dikurangi dengan apa? Dengan adanya bayang-bayang sedikit sudah berkurang. Inkasara al-harara. Atau inkasarat al-harara. Tetapi ini ketika tersisa di tanah panas. Begitu nempel, jidatnya masih sangat panas sekali. Bagaimana? Basata atau basatu taubahu atau siyabahum. Yang kedua, jawazu sujud ala ha'ilin min thawbin wa ghairihi indal hajah ilaihi. Bolehnya sujud di atas penghalang. Tidak langsung nempel ke tanah. Kapan dibolehkan? Indal hajat. Indal hajah. Min harrin wa bardin wa syaukin wa nahwi dhalik. Apakah karena terlalu panas, atau mungkin terlalu dingin, atau ada duri-duri, dan lain-lainnya. Kalau enggak ada hajat, maka biarkan jidat kita melekat atau menempel langsung ke bumi, atau ke lantai, atau kepada perkara yang sudah dimaklumi bahwa kita sholat di atas bumi. Barakallahu fikum. وبعض العلماء فصلوا السجود على الحائل Adapun para ulama, sebagian mereka merincikan sujud di atas penghalang itu kana munfasilan anil musalli, ada yang terpisah dari orang yang sholat. Hamparannya terpisah dari orang yang sholat. Artinya berdiri sendiri. Seperti sejadah, karpet, dan lain-lainnya. Yang seperti ini jaza walau bila hajah. Yang seperti ini boleh walaupun tanpa hajat. Baik. Bila karahah, bahkan tidak makruh. Karena ada pendapat yang menyatakan makruh. Harus nempel ke tanah, ke bumi, atau ke lantai. Enggak boleh ada hamparan apapun. Yang sahih, at-tafsil. Yang benar, dirincikan. Kalau itu terpisah dari badan kita, seperti sejadah, sejadah yang tidak bercorak tentunya, karena bercorak itu yang mengganggu. Atau karpet dan sejenisnya, maka jaza walau bila hajah, bila karaha. Boleh walaupun tidak ada hajat dan tidak makruh. Wa in kana muttasilan bihi, kalau berkait dan melekat pada tubuh manusia, pada tubuh orang yang sholat maksudnya. Katarfi thawbihi, seperti ujung bajunya, atau kummihi, kumnya, au imamatihi, atau imamahnya, au kolansuwatihi, atau kolansuahnya, yukroh, dimakruhkan, illa ma'al hajah, kecuali kalau ada hajat. Maka kalian angkat sedikit, begini, supaya nempel. Karena ini nempel dengan manusia. Gak boleh pakai kum, gak boleh pakai baju dan sebagainya, kalau tidak ada hajat. Limadha? Hikmahnya Allah yang lebih tahu. Tetapi salah satunya disebutkan dalam sebuah hadis tentang semuanya dalam tubuh kita ikut sujud. Kum, biarkan bebas. Imamah, biarkan bebas. Jatuh sendiri. Taib. Demikian pula semua kain yang melekat di badan kita. Demikian pula rambut, enggak boleh diikat, kuncir dan sebagainya. Biarkan jatuh. Karena semuanya ikut sujud bersama kita ketika kita sujud. Itu di antara hikmahnya. Sehingga jangan ada yang diikat, atau jangan pula ada yang dipaksa untuk ke jidat kita, ila akhirnya. Enam. Fahada hukmuhu yukroh, makruh bila hajah. Bagaimana kalau ada hajah? Kalau ada hajah, boleh, tidak makruh. Apa itu dalilnya? Yang bersama kita. Idza lam yastati ahaduna an yumakkin jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaih. Ini terpaksa ada hajat karena enggak kuat meletakkan jidatnya di tanah. Cih. Taufiq bainal haditsain. Bagaimana mencocokkan dua hadis? Zahiru hadainil hadithainil mutaqaddimain ta'arud. Tampaknya secara zahir kayak ada pertentangan antara yang pertama dengan kedua. Pertama disuruh abridu. Yang kedua tidak disuruh abridu, tetapi meletakkan kainnya di atas jidatnya. Walidha hawalal ulama uttawfiq bainahuma. Oleh karena itu beberapa ulama berupaya untuk menjamak antara keduanya. Wa asanu ma qila fi dhalik. Dan di antaranya yang paling bagus dari apa yang diucapkan masalah ini, madhahaba ilaihil jumhur, adalah yang dibaca oleh jumhur, annal afdal fi shiddatil harri al ibrad, bahwasanya yang afdal dalam waktu panas yang dahsyat adalah al ibrad, karena hadisnya abridu dengan fi'lu amrin, abridu fa inna na'mal min fayhi jahannam, fa inal harara fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, fal afdal al ibrad kama fi hadis Anas, sebagaimana dalam hadis Anas, innahum kanu yubriduna bis salati, bahwa mereka dulu yubridun bis salah, menunda waktu salat, Walakin hararatul ardi baqiyah, tetapi panasnya bumi masih tersisa. Taib, walaupun panas teriknya sudah inkasara bitulul wal atlal atau bizilal, karena barzaha yata'akhkhar fi shiddatil har, karena tentunya karena sangat panasnya maka mendinginnya atau menjadi dinginnya ta'akhkhar, terlambat. Walaupun panasnya sudah tidak terik tercampur dengan bayang-bayang, tetapi bumi masih tersisa panasnya. Fayahtajun ila sujudi ala ha'il, maka mereka membutuhkan penghalang untuk meletakkan jidatnya ke tanah. Jayid. Berarti kesimpulannya, menjamak antara dua hadis, membedakan antara dua hararah. Hararah dari atas kepala dan hararah dari bawah kepala. Iya kan? Dari atas kepala, matahari yang bersinar terik. Tunggu sebentar. Sampai agak condong lagi sedikit, mulai berkurang dari atas. Tapi dari bawah, batu yang sudah dijemur sekian lama akan sangat panasnya. Maka itu dengan kain. Sehingga tidak ada pertentangan antara dua hadis. Walaisal murad bil ibrad al matlub an tubridul arda, berarti ibrad yang dimaksud dalam hadis pertama bukan menunggu sampai buminya dingin, itu lama sekali, bisa sampai sore. Balil murad antan kasira haddahu au hiddat hararati syams, tetapi cukup dengan terpecahnya panas dengan adanya bayang-bayang, maka panasnya akan terpecah. Itu cukup. Wa tubridul ajsam, sehingga badan kita ketika berdiri tidak terlalu terik panasnya. Adapun ketika sujud masih tetap tanahnya sangat panas. Maka hendaklah atau silahkan untuk memakai ha'il. Intaha. Mulakhasan. Barakallahu fikum.